Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala muhammad wa ala ali muhammad. Ya rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Allah izinkan kita bersua di masjid yang mulia ini di suasana yang cerah. Selawat dan salam dan juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ki Robiantono. Sebenarnya aktivitas sehari-harinya bukan ustadz, tadi diralat sedikit. Aktivitas saya sebenarnya sehari-harinya sebagai pengusaha di bisnis properti. Namun saya juga sebagai pengurus Badan Wakaf Indonesia. Juga kemarin beberapa hari yang lalu katanya ACT ada penggalangan dana di sini kapal kemanusiaan. Saya juga membantu di Global Wakaf Corporation di bawah Aksi Cepat Tanggap, merupakan grup dari Aksi Cepat Tanggap. Jadi kalau aktivitas sehari-hari saya di swasta, di bisnis. Bisnis kantor saya di gedung Cyber, Cyber 1 di Kuningan Barat. Baik, jemaah sekalian, teman-teman Rasulullah SWT, hari ini kita akan membahas, panitia mencoba membahas dari sisi ekonomi dalam Islam. Maka saya ingin mendiskusikan, sharing berkaitan dengan wakaf. Mungkin Bapak Ibu sekalian pasti memandang wakaf sebagaimana saya 4 tahun yang lalu memandang wakaf. Kita sudah sering mendengar wakaf, maka perlu saya berikan mukadimah terlebih dahulu agar bisa menangkap apa yang akan kita bahas. Ibu sekalian yang Subhanahu wa ta'ala, kita memandang wakaf secara umum, pasti yang ada di benak kita adalah masjid. Tadi saya cek masjid ini wakaf. Pesantren, apa lagi? Kuburan, ya. Dan itulah yang dipandang wakaf oleh kebanyakan bangsa Indonesia. Saya mengenal wakaf ketika saya, perusahaan saya ingin membangun office building di atas tanah wakaf di Hayrat Sunan Said. Mohon doanya, rencana groundbreaking di bulan April, nanti saya perlihatkan. Dari situlah maka saya berinteraksi dengan Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia ini badan yang dibentuk oleh undang-undang dan diangkat oleh presiden langsung. SK-nya SK Presiden. Nah, saya masuk periode yang kedua, baru bulan Desember kemarin diperpanjang periode kedua, maksimal 2 periode. Saya masuk periode yang kedua, satu periodenya per 3 tahun. Dari situlah maka sekitar 3-4 tahun yang lalu saya memahami wakaf. Dan wakaf sangat luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Karena saya praktek sehari-harinya bisnis, banyak berkomunikasi dengan para pengusaha. Ada banyak komunitas pengusaha muslim. Ya, saya pernah juga menjadi sekjen satu jaringan pengusaha muslim. Jadi selama ini kita selalu memandang wakaf sebagaimana yang mungkin Bapak Ibu pikirkan selama ini. Ketika saya masuk lebih jauh mengenai wakaf, ternyata wakaf ini menjadi solusi, menjadi jalan keluar terhadap sistem ekonomi yang kapitalis. Nggak hanya di dunia, nggak hanya di Indonesia maupun di dunia. Terjadinya ketimpangan, ketidakadilan yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan ekonomi yang sedemikian besar baik di dunia maupun di Indonesia. Solusinya apa? Solusinya adalah wakaf. Karena wakaf dalam sejarah peradaban Islam adalah instrumen keuangan tertinggi dalam sejarah peradaban Islam. Dan sayangnya saya juga baru mualaf, baru 4 tahun yang lalu memahami wakaf dalam perspektif ini. Mudah-mudahan hari ini Bapak Ibu sekalian mendapatkan mindset yang baru, paradigma yang baru mengenai wakaf. Dan wakaf akan bisa menyelesaikan terjadinya kesenjangan ekonomi yang semakin besar dari tahun ke tahun, baik di dunia maupun di Indonesia. Baik, Ibu sekalian, terima kasih Allah Ta'ala. Wakaf yang pertama dilakukan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mewakafkan tanahnya di Khaibar. Sebelum saya masuk lebih jauh, saya ingin hari ini perspektifnya harus sama dulu. Kita harus memandang Islam secara utuh. Islam itu bukan hanya sholat, bagaimana yang kita lakukan. Kita bukan saja puasa, bukan saja haji, umroh, bayar zakat, termasuk bukan saja wakaf. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, udkhulu fi silmi kaffah, harus menyeluruh masuk ke dalam Islam. Islam itu sempurna dan menyempurnakan. Maka memandang Islam jangan hanya lihat yang tadi, maka kita harus Islam. Islam dari sisi ekonomi, Islam dari sisi sosial, budaya, hukum, politik, ya, pertahanan, dan lain sebagainya. Kita harus sepakat. Yang ada di ruangan ini, kita memandang Islam secara utuh. Maka hari ini kita ingin membicarakan bagian dari ekonomi Islam. Dan harus semuanya dalam rangka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-35 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Aduh, saya lupa, maaf. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha waqtaru ilayhil wasilah. وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Allah katakan dalam surat Al-Maidah tadi, يَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ بِتَّقْوَى kepada Allah, وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, dan carilah wasilah, sarana, ya, وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ, dan berjuanglah, bersungguh-sungguhlah dengan wasilah itu, ya, وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ, berjuang di jalan Allah, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, agar kalian termasuk orang-orang yang beriman. Artinya, ketika kita memandang Islam secara takwa, maka kita harus menggunakan seluruh wasilah, seluruh sarana yang Allah berikan kepada kita untuk berjihad, berjuang, bersungguh-sungguh di jalan Allah dalam rangka tegaknya kalimat Allah di muka. Salah satunya wakaf yang akan kita bicarakan. Baik, oke, okay, baik. Sekarang kita melihat bagaimana konsep aliran harta dalam perekonomian kita. Kita lihat ya yang di belakangnya. Ada pointers. Di sana dilihat bahwa harta yang ada di rumah kita itu sekarang masuk ke dalam perbankan. Oke, kemudian dari bank, kita simpan di bank, maka sebagian besar ini kita menyimpan uang di bank, dan uangnya akan mengalir ada yang kejebak ke judi. Judi ini dia tidak menambah perputaran apa, tidak akan menghasilkan perputaran ekonomi. Tapi ada yang diinvestasikan sehingga masuk ke perputaran ekonomi di sebuah negara. Kemudian dari hasilnya akan dikonsumsi, konsumsi juga sama. Kalau kita terima uang, penghasilan, uang yang dibelikan aqua, dibelikan apapun, itu memutar perekonomian. Maka dia akan memutar perekonomian. Sebagiannya kita bayar zakatnya, zakat infak, sedekah. Ya. Maka akan diterima oleh para mustahik, dan mustahik akan mengkonsumsi. Maka akan memutar lagi perekonomian. Itulah sistem di Islam. Jadi tidak boleh ada uang yang mengendap. Makanya dalam Islam memperlakukan harta itu pertama adalah dikonsumsi, kemudian diinfakkan dan diinvestasikan. Yang ketika dilakukan tidak akan terjadi resesi ekonomi kecuali musim paceklik, musim kekeringan misalnya, seperti bagaimana zamannya Nabi Yusuf atau zamannya Umar bin Khattab. Tapi dari sisi memutar sistem perekonomian tidak akan pernah terjadi resesi di dunia ini ketika digunakan sistem Islam. Terus ini diputar Bapak Ibu sekalian. Dan mungkin ada yang belum pernah secara khusus membaca ayat ini. Di dalam surat At-Taubah Allah katakan, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dari mereka lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan. Coba lihat, yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Jadi harta tidak boleh disimpan. Harta itu ya dibelanjakan, diinvestasikan, atau diimpakan. Dan ini akan memutar sistem perekonomian kita. Ya, jadi nggak boleh nyimpan harta di bank banyak-banyak, Pak. Dan itu masih belum jadi harta kita. Saya tegaskan, ya, yang sudah menjadi harta kita itu yang dikonsumsi, pakaian, makanan, mobil yang digunakan itu jadi rezeki kita. Sama yang diinfakkan, ya, itu akan menjadi rezeki kita. Yang masih di bank belum jadi rezeki kita, Pak. Kalau suatu saat kecelakaan, kemudian kita keluar biaya besar, uangnya akan keluar. Nah, di dalam Islam, kita dilarang menyimpan. Ya, berlebihan, tentunya. Nah, saya ingin katakan, ya, musuh-musuh Islam, ya, Allah sudah katakan, wala tardha kal yahudi wala nasara hatta tattabi'a millatah. Mereka memahami bahwa harta itu perlu disimpan. Kebanyakan orang akan menyimpan. Maka muncullah yang namanya perbankan. Sekarang saya ingin cerita bagaimana kondisi perbankan kita saat ini. Ya. Sebelum kesini. Ini, Bapak Ibu sekalian. Jumlah rekening di Indonesia, jumlah rekening ya, bukan jumlah uangnya, 98,7% itu dimiliki orang menengah ke bawah. Hanya 1,3% dimiliki oleh orang-orang yang kaya raya itu. Orang sering sebut 9 naga atau apalah, 9 naga dan teman-temannya lah katakan itu. Hanya 1,3% yang dimiliki oleh orang-orang kaya raya itu. Dari jumlah uang, ya, itu 47% lebih. Bahkan per Oktober itu sudah hampir 50%, itu dimilikinya oleh yang 1,3% itu. Ya. Yang separuhnya dimiliki yang menengah ke bawah. Ini menggambarkan Gini rasionya Indonesia. Gini rasio Indonesia itu kan 49%. 1,3% penduduk Indonesia menguasai 47% lebih uang yang ada di perbankan nasional. Yang totalnya per Oktober 2017 itu 5.052 triliun. Oke. Lihat, uang yang ada di bank dikuasai oleh 1,3%, 50%-nya. Dan ini gambaran Gini rasio kita 49%. Artinya, kalau Gini rasio kita 49%, 1% penduduk Indonesia menguasai 49% kekayaan negara. Sekarang kita lihat Total dana pihak ketiga di perbankan per Oktober 2017 itu 5.052 triliun. Lendingnya Bapak Ibu sekalian, ini yang dipinjamkan. Ini 5.052 triliun ini sudah termasuk bank konven dan bank syariah. Tapi bank syariah kecil, hanya 5% dari seluruh aset perbankan. Lendingnya sebesar 4.488 triliun, lendingnya itu 82% kepada korporasi besar. 82% ya, Bapak Ibu sekalian. Hanya 17% ke usaha mikro, kecil, dan menengah. Uangnya, 50%-nya uangnya, kalau kita nih pengusaha kecil dan menengah, uang kita, uang masyarakat. Siapa sebagian bersama masyarakatnya 90%-nya? Umat Islam. Uangnya ngumpul di bank, tapi distribusi lendingnya, pinjamannya kepada 82% lebih ya, kepada korporasi besar. Oke. Sekarang kita lihat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita hampir setiap tahun, Pak, itu 60% lebih ditopang oleh usaha mikro, kecil, dan menengah. 40% kurang itu dari kontribusi usaha besar. Sekarang penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja di Indonesia 97% usaha mikro, kecil, dan menengah. Bapak kalau udah jalan ke daerah-daerah, ada usaha-usaha kecil, itu yang menyerap tenaga kerja. 97% penyerapan tenaga kerja di Indonesia oleh usaha mikro, kecil, dan menengah. Kebayang ya, uangnya, uang kita ada di bank, distribusinya 83% kepada mereka, pertumbuhan ekonominya usaha mikro, kecil, dan menengah, penyerapan tenaga kerjanya mereka hanya 3% yang mendapatkan sekitar 82% dari 4.488 triliun. NPL-nya, Pak, non-performing loan, kredit macetnya 132 triliun. NPL pengusaha besar 3-5%. Yang mikro, kecil, dan menengah 0,7%. Kredit macetnya itu mereka 132 triliun itu sudah setara dengan 2% lebih dari 5.052 triliun kredit macet. Dengan sistem pengamanan, apa, dengan sistem aturan yang sangat rigid, BI dengan sekarang OJK, itu masih NPL-nya 132 triliun kredit macetnya, belum yang kasus BLBI kemarin. Dan sedihnya lagi, sekarang bunga lending untuk usaha mikro, kecil, dan menengah itu, Pak, kalau Bapak ada yang di sini suka ke BPR ngambil pembiayaan BMT misalnya, koperasi, itu 2-3% per bulan. Kalau di sini ada teman-teman perbankan, 2-3% per bulan itu artinya 24-36% flat per tahun. 24-36% flat per tahun itu berarti kurang lebih 27-28% efektif per tahun. Lihat, Pak, lending pinjaman ya, ini saya belum bicara bab syariahnya tuh ya. Lending pinjamannya kepada usaha mikro, kecil, dan menengah itu bisa sampai 2-3% flat per bulan. Sementara usaha korporasi besar itu 9-13% efektif, Pak, per tahun. Tadi usaha mikro itu efektifnya 27-38% setahun. Walaupun saya bisnisnya juga mengerjakannya, proyeknya besar, pembiayanya besar, makanya saya dapat dari BTN Syariah hanya 12%, tapi kita harus ada keberpihakan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. Siapa yang memikirkan mereka? Ini kita bicara konsep ekonomi Islam langsung down to earth nih, menyelesaikan permasalahan umat. Oke, sehingga wajar kalau banyak orang bilang 1% penduduk Indonesia menguasai 50% kekayaan negara. Inilah, Bapak Ibu sekalian, yang membuat disparitas kesenjangan semakin melebar antara kaya dan miskin. Kita lihat ini gambarannya. Kita lihat di negara lain. Ya, ini the top 10 kesenjangan yang paling tinggi. Rusia 74,3%, Pak, kesenjangannya. India 58%. Indonesia 49%. Cina 42%, 43%. Sementara Amerika 42%. Lihat, di dunia kesenjangan itu semakin melebar, sama. Dan asal Bapak Ibu tahu, baik Rusia, Cina, Amerika, mereka menggunakan sistem ekonomi komunis, kapitalis, ya, sosialis, liberalis, yang katanya sama rata di Cina, disparitasnya 43%. Beberapa bulan yang lalu saya ke Cina, orang miskinnya banyak, Pak. India 58%, kalau ke kota Bombay itu, wah luar biasa, udah kayak kota pemulung. Rusia yang katanya paling komunis mungkin, paling sosialis, 74% Pak kesenjangannya. Bohong kalau sama rata sehingga orang terbagi rata. Enggak, yang miskin ya miskin, tambah miskin Pak. Dan asal kita tahu, sistem ekonomi yang mereka gunakan ini, semuanya menghalalkan riba. Mereka menghalalkan riba. Jadi permasalahannya di sana, Pak. Indonesia 49% kesenjangannya. Ya, dan ini akan terus bertambah, dunia ini akan terus bertambah, karena ada sistem yang tidak sesuai. Makanya harus dipahami, tadi saya katakan di awal, kita harus memahami Islam secara utuh. Islam itu termasuk sistem kehidupan kita. Metabolisme tubuh kita. Ini sistem yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ateis sampai bingung, dia mati dalam keadaan menulis yang dia masih bingung. Ya, karena dia tidak percaya sama Tuhan, dia bilang, "Saya merasa tersiksa karena saya tidak mampu untuk memecahkan. Kenapa kok saya terikat dengan sistem?" Sistem apa yang dimaksud? Kalau saya lapar, kenapa saya harus makan? Kenapa enggak minum? Kalau saya haus, kenapa haus itu hilang dengan saya minum? Kenapa enggak makan? Kalau saya ngantuk, kenapa saya harus tidur? Siapa yang menciptakan sistem ini? Ini orang ateis, Pak, dia bingung. Sampai dia mati, tulisan terakhirnya enggak ketemu jawaban. Ketika kita bicara sistem kehidupan, maka enggak ada sistem kehidupan yang paling kompatibel, yang paling cocok dengan manusia, kecuali dari sistem yang menciptakan manusia. Benar enggak, Pak? Bapak mau cari sistem mana lagi? Coba aja cari. Dan manusia senangnya mencari-cari. Maka tidak heran. Suatu saat beberapa yang lalu, Pak Sepi Antonio cerita langsung kepada saya. Diundang oleh Vatikan. Ya, yang datang pada saat itu ada dari OJK. Ya. Kalau nggak salah malah langsung Pak Muleman Hadap dari BI. Kalau nggak salah Pak Halim ya, datang. Paus ingin belajar ke Indonesia bagaimana menerapkan ekonomi tanpa riba. Karena dianggap Indonesia paling sukses dari sisi growth. Growth-nya Indonesia tinggi, Pak. Walaupun penguasaan asetnya masih jauh dibandingkan dengan Malaysia. Tapi growth-nya tinggi, maka dia mau belajar. Kenapa? Di dalam Injil, riba diharamkan, Pak. Di dalam Injil, riba tidak haram. Yang ambigu itu di Yahudi. Yahudi itu riba itu haram kepada orang Yahudi. Sesama apa, kepada orang-orang Yahudi. Ke non-Yahudi jadi halal. Jadi ketika orang sudah berbondong-bondong ingin kembali kepada Islam, kita masih menganggap bahwa ibadah itu hanya sholat, hanya puasa, hanya haji, hanya umrah. Kita ketinggalan jauh. Kita harus kembali kepada sistem yang menciptakan manusia. Pasti kompatibel, pasti cocok. Enggak mungkin sistem ekonomi Islam itu enggak cocok sama manusia. Karena yang menciptakan adalah yang menciptakan manusia. Dan inilah ancaman dosa riba. Ya, jadi kita dijebak oleh satu sistem tadi masuk ke perbankan dan semua diiming-imingi dengan bunga, dengan hadiah. Yang itu selain jebakan ribanya juga jebakan sistemnya. Maka tidak ada dosa ya, yang besar yang Allah berikan hukuman yang ancaman yang besar. Kecuali dosa itu akan punya dampak sistemik terhadap sistem kehidupan kita. Inilah riba. Tidak ada dosa yang Allah mengumumkan perang kecuali riba, Pak. Coba cari yang lain. Mungkin bisa jadi saya belum dapat. Mungkin ada ustaz-ustaz yang ada di sini pernah mendapatkan ancaman yang Allah mengumumkan perang terhadap praktek riba. Karena dampaknya secara sosial, ekonomi terhadap masyarakat luar biasa. Bahkan, pasti Bapak-Ibu sekalian sudah dengar semuanya, dosa riba itu ada 7 tingkatan, yang terendah itu sama dengan berzina dengan ibu kandung. Ada yang ditambah di tengah lapang. dosa satu dirham riba itu sama dengan, ini sama dengan Pak, berzina 36 kali. Kenapa dua hadis ini bicaranya semua berkaitan dengan zina? Dulu saya mikir, ini lebay banget nih hadis, apa hubungannya? Ini karena ilmunya gak nyampe. Ternyata, data PBB membuktikan, kesenjangan yang terjadi tadi itu, disparitas yang tadi saya gambarkan itu telah membuat setiap tahunnya 1.200.000 perempuan di bawah umur masuk ke bisnis prostitusi. Kebayangkan? 1.200.000. Ini yang di bawah umur, gimana yang remaja, gimana yang dewasa. Setiap tahunnya data PBB menunjukkan kesenjangan, kemiskinan yang terjadi itu mengakibatkan setiap tahunnya 1.200.000 anak perempuan di bawah umur masuk ke bisnis prostitusi. Luar biasa, efek riba itu. Ini kan riba itu segernya gini Pak, ini Allah memerangi riba itu. Kalau orang punya, katakan nih sebelah kiri saya punya uang 100 miliar, yang sebelah kanan saya punya uang 1 miliar. Kita masukin ke bank, ya, kita sepakat ya masuk ke bank, kita kunci pintu ini, kita sediain makanan semuanya, udah kita tinggal di dalam masjid, setahun kemudian kita keluar. Ambil aja rata-rata, ada bank, ada SBN, ada obligasi yang lain-lainnya, udah kita anggap aja sistem riba ini 10% per tahun, biar gampang hitungnya. Yang punya uang 100 miliar, kita buka pintu, ngambil uangnya, jadi 110 miliar. Yang punya uang 1 miliar, gak ngapa-ngapain, bareng ada di ruangan ini, uangnya jadi 1,1 miliar. Yang ini naik 10 miliar, yang ini naik 100 juta. Itulah kenapa kesenjangannya semakin terjadi terus, Pak. Orang terkaya di Indonesia, menurut majalah Forbes 2016, 10 orang terkaya di Indonesia, menguasai memiliki harta 750 triliun tahun 2016. Tahun 2017 dia memiliki harta 1.082 triliun. Lihat naiknya 40%. Walaupun salah satunya akibat dari tax amnesty. Begitulah bahayanya riba. Ini yang terjadi kemudian. Kesenjangan yang terjadi, tidak adanya akses mendapatkan keuangan, sumber keuangan secara merata kepada masyarakat menengah ke bawah, maka terjadinya seperti ini. Jadi, terjadi di kita masih berasnya impor, padahal ada petani yang tidak bisa menjual berasnya. Kelapa sawit, kemarin dapat keluhan dari Pekanbaru, kebun kelapa sawit, nggak punya kebun kelapa apa, nggak punya pabriknya, akhirnya dia harus menjual kepada pabrik kelapa sawit dengan harga yang murah. Mereka tidak punya akses pendanaan untuk membangun pabrik kelapa sawit. Jadi terjadi terus seperti ini. Ya. Kita lihat juga sektor-sektor yang ada di Indonesia. Penguasaan. Bagaimana mungkin? Bapak tahu, retail, ya, saya sebut saja di situ, retail kita yang paling besar, Alfamart Indomart, ya. Itu omsetnya bisa sampai 52 triliun per tahun. Siapa yang banyak terkorbankan? Pengusaha-pengusaha kecil. Kenapa? Dia tidak punya akses pendanaan kepada lembaga keuangan. Karena sebagian besar dananya tadi 83% mengalirnya ke pengusaha-pengusaha besar. Ujung-ujungnya apa? Yang terbunuh adalah pengusaha-pengusaha kecil. Dan inilah Pak. Ini saya kira mungkin pertemuannya nggak bisa sekali mungkin ya. Ini saya baru masuk ke wakaf. Wakaf ini saya baru tadi gambaran umum dunia dan bagaimana pengakuan orang-orang ya barat terhadap wakaf. Ya, dikatakan di sana oleh Hudson ya, wakaf ini adalah suatu lembaga yang sangat vital. Ya, yang telah sukses. Mengembangkan ekonomi umat Islam pada saat itu. Dan ya, beberapa literatur yang lain dikatakan, ya, karena waktunya sangat terbatas ya, bahwa wakaf adalah satu lembaga yang utama memberikan pembiayaan ya, baik komersial maupun kepada pabrik. Jadi lembaga wakaf secara sistematis dihancurkan, bahkan di slide yang lain dikatakan ya bagaimana apa sangat ironis ya, ketika para reformis kontemporer ya mempromosikan satu sistem keuangan apa civil society institution ya, yang secara otentik sebenarnya Islam telah membangun model itu, namun secara sistematik dihancurkan dan dirusak dan dimusnahkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, wakaf itu satu lembaga yang secara sistematik dihancurkan. Di Turki ada yang namanya Wakif Bank. Tulisannya pakai V, dibacanya W kalau di Turki. Wakif Bank. Wakif Bank itu dari lembaga wakaf. Jadi dulu lembaga wakaf. Kemudian secara sistematis digantikan oleh lembaga perbankan. Dan pada waktunya nanti kita akan masuk menggantikan lagi lembaga perbankan dengan wakaf. Oke, saya skip. Nah ini kayak karena waktunya terbatas ya. Sampai jam 1 ya Mas ya? Oke, karena sudah jam 1 saya tutup dengan mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan. Sebenarnya slide-nya cukup banyak karena waktunya memang terbatas. Wakaf pertama ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ini saya ingin insight-nya dibawa pulang. Wakaf Umar bin Khattab itu datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku belum pernah punya harta sebaik ini, kira-kira gitu. Sehingga apa yang kau sarankan? Kata Rasulullah, jika kau suka, ya Umar, kau tahan tanah itu dan kau sedekahkan hasilnya, manfaatnya, tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Lalu menurut Ibnu Umar, Umar menyedekahkannya hasil pengolahan tanah kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba saya, Sabilillah Ibnu Sabil, dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik, sepantasnya, atau memberi makan orang lain dengan tidak masuk menumpuk harta. Jadi yang diwakafkan Umar bin Khattab itu bukan untuk masjid, bukan untuk pesantren, bukan untuk kuburan. Saya tegaskan, yang diwakafkan oleh Umar bin Khattab bukan untuk masjid, bukan untuk kuburan, bukan untuk pesantren. Yang diwakafkan adalah kebun kurma yang sedang produktif. Jadi kalau sekarang ada pengusaha kebun kelapa sawit mewakafkan hartanya, kebun kelapa sawitnya yang luasannya ratusan hektar, yang pendapatan per bulannya 1 miliar, itu yang diwakafkan. Begitu juga Umar. Ini literaturnya itu puluhan dan ratusan hektar nih hartanya Umar. Dan ini masih produktif. Yang diwakafkan itu aset yang sedang produktif, Pak. Ini wakaf pertama. Kenapa kita jadi mundur? Gak tahu mundurnya kemana. Betapa banyak aset-aset wakaf di Jakarta itu dirisah ke kampung, ke daerah, kemudian asetnya dibeli sama mereka-mereka, ya, dibangun gedung perkantoran, akhirnya jadi gedung perkantoran. Ada return-nya, ada pendapatannya. Harusnya tanahnya itu dibangun gedung perkantoran. Yang hasilnya itu diberikan kepada umat. Ini wakaf pertama, Pak. Ya. Ini saya skip aja ya. Kita punya 4.000 ya, punya 4,3 miliar meter persegi tanah wakaf di Indonesia. Kalau dikapitalisasi bisa jadi 5.050 triliun. Potensi wakaf uang kita 60 triliun per tahun. Ini bapak-bapak yang masih merokok, saya tidak akan masuk di konteks halal haramnya rokok. Wakaf kita, zakat basnas mengumpulkan 2016 itu 3,6 triliun Pak setahun. Mengumpulkan zakat. Sementara belanja rokok kita umat Islam itu 3,6 triliun itu 4 hari. Dan tahu enggak 10 orang yang terkaya di Indonesia? Dua tumpuk atasnya itu pengusaha rokok, Jarum dan Gudang Garam. Selamat Bapak yang merokok sudah memberikan kontribusi memperkaya mereka. Saya tidak masuk ke halal haramnya nih. Bahwa rokok itu menjadi alat mereka mengeksploitasi ekonomi umat. Ngumpulin zakat setahun Pak Basnas 3,6 triliun, 365 hari terkumpul 3,6 triliun, yang potensinya 312 triliun. Tetapi, ya hanya 3,6 triliun setahun. Sementara kalau ada 90 juta penduduk muslim belanja rokok seharinya 10 ribu, maka 3,6 triliun itu belanja rokok umat Islam Indonesia. Baik, saya kira karena waktunya terbatas, mungkin nanti kita bisa sambung waktu yang lain. Intinya, wakaf adalah instrumen kekuatan umat untuk melawan sistem ekonomi yang tidak adil terhadap umat Islam khususnya atau masyarakat Indonesia pada umumnya. Kurang lebih mohon maaf, tidak ada pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.